السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نقول شكرا kepada Allah Subhanahu wa taala panjatkan atas segala nikmat kurnia yang kepada kita, taufik dan hidayahnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hamba yang sentiasa bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita sedang membahaskan hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkenaan dengan al-muraqabah, di mana kita sedang menghuraikan bahagian yang pertama daripada hadis yang mulia ini. Dan baik kita baca semula hadis tersebut sebagaimana yang terdapat dalam muka surat 411 kitab terjemahan hadis 62. Kita berkata Al-Imam An-Nawawi dalam kitab rahimahullah ta'ala عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا تضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في شدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك وَعَلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Yang mana Ibn Abbas radhiyallahu anhu telah berkata, aku telah berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata, hai anak kecil, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat, iaitu jagalah Allah niscaya Ia akan menjagamu, jagalah Allah niscaya kamu mendapati Allah selalu di hadapanmu. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah, dan jika engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah jika umat manusia bersatu untuk memberikan manfaat kepadamu, niscaya mereka tidak akan dapat melakukan hal itu kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah ditentukan Allah kepadamu. Dan jika mereka bersatu hendak mencelakakan dirimu, niscaya mereka tidak akan dapat mencelakakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah ditentukan Allah ke atasmu. Telah diangkat pena dan telah keringlah lembaran-lembaran. Hadis riwayat Tirmizi dan berkata, beliau hadis ini hasan sahih. Dan di dalam riwayat selain Tirmizi, Rasulullah SAW telah bersabda, peliharalah Allah, niscaya engkau akan menemuinya di hadapan. Ingatlah Allah di waktu senang, niscaya Allah akan mengingatmu di waktu susah. Ketahuilah sesungguhnya sesuatu yang seharusnya tidak mengenaimu, tentu ia tidak akan mengenaimu. Dan sesuatu yang seharusnya mengenaimu, tentulah akan mengenaimu. Ketahuilah sesungguhnya kemenangan itu ada pada kesabaran, dan jalan keluar itu ada pada kesusahan. Dan sesungguhnya dalam kesulitan itu terdapat kemudahan. Hadis ini kita telah bahaskan bahagian yang pertama, iaitu tentang bagaimana Rasulullah SAW memerintahkan atau mengajarkan Ibn Abbas radhiyallahu anhu yang masih anak kecil lagi, belum sampai balig umurnya, di bawah daripada 15 tahun. Dan iaitu hendaklah engkau memelihara Allah, niscaya Allah akan memeliharamu. Dan telah kita tafsirkan dua jenis pemeliharaan di sini. Itu satu pemeliharaan hamba terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, dan satu lagi adalah pemeliharaan Allah terhadap hamba. Dan telah kita katakan pemeliharaan hamba yang sesuai bagi dirinya, iaitu hendaklah dia memelihara Allah Subhanahu Wa Taala dalam tauhidnya, iaitu dalam zat dan sifatnya, dan juga beriman kepadanya. Kemudian memelihara Allah Subhanahu Wa Taala dalam syariatnya, perintah dan larangannya. Dan jika demikian, maka Allah akan memeliharinya, iaitu Allah SWT akan memelihara dirinya, badannya, daripada keburukan, bahkan memelihara harta bendanya, memelihara duriatnya, keluarga dan anak-anak. Juga telah kita bahas. Dan Allah SWT akan memelihara dirinya daripada syahwat yang akan merusakkan, menyesatkannya. Kerana manusia itu akan dirusakkan oleh nafsu dan syahwatnya, sama ada makan ataupun minum ataupun jima. Maka jika dia tidak dipelihara oleh Allah SWT dalam hal-hal ini, maka dia akan melakukan yang haram. Maka dengan itu Allah SWT akan meninggalkannya, tidak memeliharanya lagi. Dan begitu juga Allah SWT akan memeliharanya jika dia memeliharanya Allah, iaitu daripada sudut syubhat, yang juga akan menyesatkan dan merusakkan dan membinasakannya, iaitu perkara yang meragu-ragukan hatinya ataupun yang akan mengelirukannya sehingga dia tidak akan dapat mengenal antara yang hak dan yang batil. Maka dengan itu dia akan mengambil yang salah, mengamalkan yang salah, mengiktikadkan yang salah, maka lalu dia binasa. Jadi hendaklah dia pelihara Allah Subhanahu Wa Taala, niscaya Allah akan peliharanya dalam perkara-perkara yang amat penting ini. Lebih penting perkara-perkara ini yang agamanya daripada nikmat ataupun kepemeliharaan, daripada sudut badannya, daripada kesihatannya dan harta kekayaannya. Kemudian ihfazillaha tajidu tujahak, peliharalah Allah, niscaya engkau akan dapati Allah di jihad kamu, di arah kamu. Ini adalah lafaz At-Tirmizi. Adapun dalam lafaz selain Tirmizi, apa dia? Ihfazillaha tajidu amamak, peliharalah Allah, niscaya engkau akan dapati Allah ada di hadapanmu. Jadi adakah perbezaan di sini? Yang tidak ada perbezaan. Kerana jihad ataupun wajah asalnya adalah apa yang di hadapan seseorang. Jadi mana diarahkan mukanya ataupun badannya, itu adalah wajahnya di hadapan. Baik, begitu juga makna amam, maknanya dia di hadapan. Maksudnya di mana juga dia berada, di mana juga diperlukan Allah SWT. Apabila dia telah memelihara Allah sebelum ini, maka dia akan dapati Allah SWT di hadapannya memeliharanya, dan juga memberikan dia taufik dan hidayahnya, dan juga memeliharanya daripada segala keburukan sebab dia telah memelihara Allah sebelum ini. Itu maksud al-ma'iyah telah kita bahaskan di sini. Kemudian perkara yang berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah." Iaitu apabila engkau meminta, hendaklah engkau meminta Allah Subhanahu wa taala. Apabila engkau minta tolong, hendaklah engkau minta tolong kepada Allah. Kalimat ini apabila engkau meminta menunjukkan bahawa manusia itu sifatnya adalah as-su'al, meminta. Dan soal di sini bukan soalan yang perlukan kepada jawapan. Itu juga sebenarnya permintaan. Kita bila soal, saya ada soalan ustaz, maknanya kita ada keperluan, ada permintaan. Minta apa? Minta disuruh jawabkan soalan ini, kemusykilan ini, ketidakfaham tentang perkara ini. Jadi itu asal makna as-su'al. Al-mas'alah maknanya permintaan. Jadi apabila kau minta, jadi umum, bukan hanya soal jawab dari sudut akademik saja, tapi juga daripada perkara lain. Permintaan perkara duniawi, permintaan perkara-perkara ukhrawi dan lain-lain lagi. Tapi dimaksudkan di sini adalah semua jenis permintaan. Idza sa'alta, apa juga permintaan kalau kau nak minta, maka fas'alillah, hendaklah kau minta hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana manusia itu tidak boleh hidup sendirian. Dia tabiat dia adalah hidup berkomuniti, berjamaah. Jadi manusia dinamakan insan, dinamakan insan kerana dia ya'nas. Ya'nas maknanya dia bermesra. Dia tak boleh seorang-seorang. Itu adalah tafsiran kebanyakan ulama. Ada mengatakan kalimat insan daripada makna al-nisyan, yakni lupa. Pun juga ya, tetapi yang lebih tepat sebenarnya adalah yang pertama. Manusia dinamakan manusia ins sebab dia perlukan orang bersama dengannya, dia tak boleh keseorangan. Jadi insan madani bi tabi'ah. Dan sudut nature-nya dia adalah yang bersikap bersama, dia akan cari orang. Sebab tu laku apa ni kita katakan apa software, apa sistem dan sebagainya untuk cari kawan. Laku memang sebab manusia memang nak cari kawan. Walaupun tak ada kena-mengena dengan dia, tak ada faedah pun dia jadi juga. Dia selalu nak apa ni, nak bersama orang lain. Nah. Tetapi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah dididik, telah ditarbiyah oleh Rasulullah SAW sejak kecil lagi, sejak dini lagi, agar apabila dia minta kepada Allah SWT. Fas'alillah. Kerana hakikatnya semua yang ada di tangan manusia itu datang daripada siapa? Datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan telah kita katakan bahawa permintaan soal ini terbagi kepada dua bahagian. Yang pertama adalah perkara-perkara yang boleh diberikan oleh manusia. Fima qadurin nas. Yang ini dalam kuasa manusia. Yang ini kalau kita katakan minta pertolongan untuk angkatkan barang ini, naikkan atas kenderaan contohnya, boleh ke tak boleh orang tolong angkatkan? Jawabnya boleh. Dalam kekuasaannya. Ini secara apa ni kita katakan daripada sudut akal dan realiti. Baik, kalau orang buta contohnya nak seberang jalan, jadi dia minta orang yang celik untuk pimpin tangannya, maka boleh ke tak boleh dia pimpin tangannya? Tentu sekali boleh. Dan seumpamanya. Jadi ini bahagian yang pertama. Yang ini, permasalahan ini ataupun permintaan seperti ini disepakati oleh ulama boleh kita minta daripada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun permintaan soal masalah yang kedua adalah kita minta sesuatu yang di luar kemampuan kekuasaan manusia. Jadi perkara seperti dia ada terbagi kepada dua. Yang pertama, orang itu tak boleh, tak mampu, tak berkuasa untuk memberikan ataupun memperkenankan permintaan tersebut kerana sebab dia ada di situ, tetapi dia apa? Dia lemah, dia tak boleh buat demikian. Nak minta orang buta, minta orang buta lagi satu untuk pimpin seberang jalan. Memang tak boleh lah jalan. Dua-dua kan apa ni? Kena langgar apa ni? So, dua-dua buta. Kan ada kata orang buta minta apa? Minta orang rabun tunjukkan jalan, sama lah juga tu. Ataupun yang rabun minta yang buta lagi teruk juga. Maksudnya dia tak mampu melakukan. Atau minta orang yang memang tak boleh berenang untuk selamatkan orang yang hampir lemas. Permintaan yang tak boleh, yang tak boleh kita minta. Ini daripada sudut apa? Daripada sudut kelemahannya. Kelemahan. Tapi daripada sudut asalnya, boleh ke tak boleh manusia pimpinkan orang, selamatkan orang yang lemas? Asalnya manusia memang boleh. Tetapi orang yang ini, dalam keadaan ini dia tak boleh. Baik. Jadi dalam hal ini dia kurang sikit. Sebenarnya perkara yang bodoh kalau kita minta orang yang tak boleh tolong kita, tolong itu. Kerana dia lemah. Orang yang dalam ICU, kita suruh dia apa ni? Suruh angkat apa? Angkat kita punya lagit contohnya. Jadi tentu sekali tak ada orang akan buat demikian kan? Tapi daripada sudut asal dia boleh tak kalau dia sihat? Kalau dia sihat dia boleh. Tapi di sana ada beberapa perkara yang apa juga manusia, daripada sudut biasa pun dia tak akan dapat menolong kita. Sebab dia luar kemampuan kita. Kita minta dia suruh turunkan hujan. Kita minta dia suruh apa ni? Suruh keluarkan anak daripada apa ni? Daripada binatang ternakan. Suruhkan apa ni, terbangkan kita daripada satu tempat ke satu tempat contohnya. Ya, perkara ini perkara yang memang luar kemampuan manusia. Tetapi boleh tak suruh orang kita terbang? Kalau Allah SWT izinkan, berikan kekuasaan padanya, memang dia boleh terbang. Kalau Allah SWT turunkan hujan, turunlah hujan tersebut. Kalau Allah SWT hidupkan yang dah mati itu, dia akan hidup. Jadi ini adalah perkara-perkara yang luar kemampuan makhluk Allah SWT, daripada luar kemampuan manusia yang hanya Allah SWT yang berkuasa terhadap. Jadi dalam hal ini tak boleh kita minta selain Allah SWT. Ini lagi teruk daripada yang pertama. Siapa yang minta selain Allah SWT dalam perkara yang tidak mereka mampu melakukannya kecuali Allah, maka permintaan tersebut, doa ini adalah syirik. Permintaan ini adalah syirik akbar, dosa yang mengeluarkan seorang itu daripada agama. Yang syirik akbar kita tahu bahawa adalah satu dosa yang paling besar yang boleh dilakukan oleh seorang hamba, yang mana ia tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecuali dia bertaubat, taubat nasuha. Nah, dan satu perkara lagi adalah kita minta kepada seseorang sesuatu yang jenis manusia mampu memperkenankannya, memberikannya. Yang ini kita minta orang untuk apa ni? Untuk selamatkan kita daripada sesuatu bahaya contohnya. Kita sedang minta apa ni, tertangkap di dalam apa? Di dalam gua contohnya. Kalau ada orang di luar, boleh aja dia tolong. Boleh aja dia tolong. Tapi masalahnya, tak ada orang kat luar. Jadi dia pergi minta orang yang tak ada, yang ada kat negeri lain, yang ada 50 km daripada tempat tu, dia pun pekik-pekik panggil orang tersebut, "Ya Syekh, Ya Syekh, lepaskan aku dari gua ini." Ataupun di atas kapal dalam keadaan bahaya, dia pekik pada Syekh yang ada kat darat, ataupun siapalah, dia minta, "Selamatkanlah aku." Baik. Daripada sudut kebiasaan, orang boleh selamatkan dia, boleh lepaskan dia daripada bahaya tersebut. Tetapi perkara ini tak boleh sebab dia tidak ada di situ, sebab dia tak dengar permintaan tersebut. Sama ada dia gaib, gaib, gaib maknanya dia tak ada kat situ, dia jauh, tak boleh dengar. Kalau tak boleh dengar, macam mana dulu? Ataupun dia ada kat depan mata tapi dia mati. Dah mati, kita minta orang yang tengah mati tu dekat mortuary untuk tolong kita tengah, tengah tersepit ke, tengah sakit perut ke dan sebagainya, suruh lepaskan tisu ke, suruh bukakan pintu ke, bukakan lampu contohnya. Itu kita tak, tak boleh. Ataupun orang yang mati, kita minta di luar sana, di jauh sana, untuk menolong kita dalam kesusahan, yang mana kalau daripada sudut biasanya, orang boleh tolong. Jadi maksud di sini adalah, semua perkara tadi, selain satu saja, yakni orang ada di depan, boleh dengar dan boleh membantu kita, kita minta dia, itu dibolehkan. Kita minta daripada manusia. Adapun perkara-perkara lain daripada sudut ukhrawi dunia, daripada sudut agama, ataupun perkara yang manusia tak boleh, tak boleh menolongnya, semuanya diharamkan kita minta kepada selain, selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi faida ila sa'alta fas'alillah, bila kamu minta, mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan telah kita bahaskan tentang hukum minta-minta ni, tak suka dan sebagainya, bila boleh, bila tak, bila tak boleh. Dan apa pun juga, bila kita minta, kita kena niatkan apa? Bahawa orang yang kita minta itu hanyalah wasilah sahaja, hanya sebab untuk kita dapatkan apa yang kita minta tersebut, bukan dia sendiri yang dapat memberikannya. Semua yang diberikan hakikatnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah kamal atau kesempurnaan tauhid. Kemudian wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kau minta tolong, minta tolonglah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita terangkan sedikit perbezaan antara soal lebih umum, permintaan yang umum, dan isti'anah, minta bantuan itu lebih khusus. Juga kita minta hanya daripada Allah SWT. Setelah kita katakan inilah makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, jadi kita sembah hanya kepada Allah SWT dan kita minta tolong hanya kepada Allah SWT. Dan kenapa kita mesti buat demikian? Kenapa mesti minta tolong hanya kepada Allah SWT? Maka jawabnya ada selepas itu. Hadis ini semuanya berkaitan. Sebabnya adalah wa'lam, ketahuilah. Kalau kita pergi ke belakang, kita akan dapati awal-awal lagi Nabi SAW dah kata, "Inni u'allimuka." Sesungguhnya aku akan mengajarkan kepada kau. Beberapa kalimat kan? Lepas tu ulang lagi, ketahuilah. Tadi dah kata aku akan ajar kan? Dan ini pula ketahuilah. Jadi ada perulangan di sini. Dan dalam bahasa Arab tidak bagus kita ulang-ulangkan perkataan, itu bukan balaghah. Kalau boleh kita jangan ulangkan perkataan, itu lemah. Apa ni, kita kalau tak ulangkan sesuatu maka bahasa kita bagus. Jadi kita kalau ulangkan mesti ada sebab, mesti bersebab. Antara sebabnya adalah untuk menguatkan sesuatu perkara, ataupun kita ulangkan sesuatu kerana dia berlainan dengan apa yang mula-mula tadi. Nah, jadi di sini kata ulama, beritahu yang pertama itu umum. Semua yang ada dekat sini, semua adalah kalimat yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Ibn Abbas. Kemudian wa'lam, kali yang kedua ni, ketahuilah, ia adalah untuk menunjukkan kepentingan hal yang ini. Ini juga adalah yang diajarkan, kalimat yang diajarkan, tetapi disuruh ketahuilah. Sebab apa? Dia amat penting. Jadi diulang kerana kepentingannya. Dan ketahui ilmu maknanya amun ilmu. Ini satu perkara yang tak payah kita nak definisikan sebenarnya. Banyak pembahasan ulama kalam, falsafah dan sebagainya. Apa itu knowledge, apa itu ilmu. Baik. Ada yang mengatakan ilmu itu ditu jahal, lawan daripada kejahilan. Apa itu jahil tu apa? Lawan daripada ilmu. Pusing-pusing balik kat situ. Jadi sebenarnya betul. Awak kalau tahu kejahilan tu apa, waktu ilmu tu apa? Ada yang katakan ilmu itu adalah idraku syai' ala hakikatihi. Ilmu itu adalah menggarap sesuatu menurut hakikatnya yang sebenar, mengikut keadaannya sebenar. Kalau kita menggarap tahu sesuatu itu bukan yang sebenarnya, maka itu juga kejahilan. Kita ingatkan macam ini rupanya dia macam gitu. Tapi nanti kita kena takrif pula apa makna garap tu, apa makna idrak. Jadi sebenarnya permasalahan ini berpusing-pusing. Sebab benda yang terlalu jelas tak boleh nak, ataupun tak perlu kita nak, kita nak definisikan. Jadi semua orang tahu apa maknanya mengetahui. Jadi ketahui dekat sini bukan setakat tahu, tahu saja, yakni ilmu, maklumat yang kita masukkan, kita simpan dalam otak kita. Tapi ilmu dekat sini ada makna yakin. Ketahuilah dan yakinlah. Kemudian ingat-ingatkanlah perkara ini. Kerana dia penting. Apa dia? Annal ummata law ijtama'at. Kalaulah ummah semua berkumpul. Al ummah maknanya semua umat. Sebab ada alif lam dekat situ. Dan ummah juga banyak tafsirannya. Ada ummah tu maknanya sekumpulan manusia. Jadi ada umat Islam, umat bukan Islam, ada umat Yahudi, umat sekarang, umat zaman silam, umat barat, umat Arab dan sebagainya. Saya kata umat itu adalah sekumpulan masa. Wadadhara ba'da ummatin. Jadi orang yang dilepaskan daripada penjara Nabi Yusuf AS yang selamat itu, dah lama pula baru dia teringat lepas beberapa masa ummah. Ini umat minas zaman. Baik. Jadi yang betul dekat sini umat adalah manusia. Annal ummah, tapi dia lebih umum daripada manusia. Termasuk dekat sini semua makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Umat manusia, umat jin, umat malaikat, apa saja umat. Law ijtama'at, sebab belakangnya dia kata kalau mereka berkumpul. Untuk apa? Ala an yanfa'uka bi syai'in. Untuk memberi manfaat kepada engkau dengan sesuatu. Untuk memberikan engkau sesuatu manfaat. Bishai'in. Syai'in nakirah. Umum apa juga. Daripada yang sebesar-besar manfaat. Ataupun sekecil-kecil. Sekecil-kecil. Pening sikit pun. Kalau semua datang untuk hilangkan awak punya pening. Banyak orang pening. Tengok. Ataupun aku juga manfaat lain. Walaupun sedikit, walaupun nak kasih awak satu sen, mereka tidak akan dapat melakukannya. Lan yanfa'uka. Kat sini dia tulis lam. Dalam riwayat lain, lan. Lan maknanya sekali-kali tidak. Maknanya untuk selama-lama. Lil abadi. Tidak mungkin selama-lamanya mereka memberikan manfaat itu kepada kecuali yang telah ditulis oleh Allah untuk. Jadi kalau pening tu memang nak hilang dengan ubat yang diberikan doktor tersebut, ataupun dengan urutnya, dengan tiupnya, dengan apa juga. Dan memang Allah SWT tulis daripada azal lagi bahawa akan hilang dengan sebab ini, maka barulah akan diberikan manfaat tersebut kepada engkau. Nah tu dia. Sebab itu jangan minta selain kepada Allah SWT. Jangan minta tolong isti'anah kepada selain Allah SWT. Jadi kalimat ataupun jumlah ini, perenggan ini merupakan sebab kepada perintah yang pertama. Kenapa disuruh? Minta hanya kepada Allah, minta tolong hanya kepada Allah, pelihara Allah SWT dan sebagainya. Ini semua adalah kerana hanya Allah SWT sajalah yang boleh memberikan kau manfaat. Tidak ada selain Allah SWT yang boleh berikan kau apa juga manfaat, sama ada individu ataupun dua tiga orang ataupun sekumpulan ataupun semua sekali. Manusia baik, jin baik, malaikat baik, semua kalau nak selamatkan kau daripada sesuatu, maka mereka tidak akan dapat memberikan sesuatu melainkan yang Allah telah tulis. Maknanya Allah dah tulis. Katabahu Allahu lak. Jadi lafaz ini jelas, katab maknanya tulis. Tulis dengan pena, tulis dengan apa semuanya, di mana dan seterusnya. Selagi tak diberitahu, kita tak cakap. Tapi kerana dah diberitahu, kita beritahulah. Allah tulis dengan pena, Allah pertama sekali ciptakan kalam. Faqala lahu tub. Faqala ma tub. Uktub ma huwa ka'inu ila yaumil qiyamah. Pertama sekali Allah ciptakan adalah pena. Kemudian katakan kepada pena itu, tulislah. Pena menjawab apa yang aku tulis. Apa yang aku nak kena tulis. Tulis apa yang berlaku sampai hari kiamat. Dan tempat yang ditulis itu dalam Quran sebutkan sebagai Ailaw Allahul Mahfuz. Jadi kemudian dah ditulis, pena pun telah diangkat, dah tak boleh tukar-tukar lagi apa yang ada kat dalam Lauhul Mahfuz. Jadi kalau dekat situ ditulis awak akan diberikan manfaat oleh fulan ataupun sekumpulan orang dan sebagainya, maka barulah akan berlaku bagi tidak. Sebab itu jangan minta kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Wa in ijtama'u. Kalau mereka semua, jin, manusia, malaikat, haiwan, tazan dan sebagainya itu kan, dia ada apa? Dia ada kawan-kawan dia, rakan-rakan hutan. Kalau inginkan berkumpul untuk memberi mudarat kepada engkau dengan sesuatu, ala an yadurruka bi syai'in. Jadi mudarat ni apa juga mudarat. Dan ini lawan daripada manfaat. Dan mudarat itu maknanya adalah sesuatu yang tidak kita ingini. Itu nama mudarat. Manfaat sesuatu yang kita inginkan, yang baik untuk kita. Mudarat adalah yang berlawanan dengannya. Apa juga? Daripada seluruh rezeki kita, kesihatan kita, anak ini, nyawa, ataupun hidayah, ataupun kerja, ataupun apa juga. Kalau dia ingin, atau mereka ingin memberikan mudarat kepada engkau, maka lan yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Mereka tidak akan sekali-kali. Dan juga ada lafaz lan, yakni untuk abad, untuk selama-lamanya. Macam mana orang cuba pun, dia tak akan dapat berikan kemudaratan kepada engkau. Sikit pun. Melainkan yang memang Allah dah tuliskan, mudarat ini memang datang daripada fulan. Ini perkara macam senang, tapi kalau kita bukakan dia berikan contoh, kita akan tengok berapa hebat hadis ini. Kerana yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Esa. Sendirinya Allah Subhanahu Wa Taala, bersendiriannya Allah Subhanahu Wa Taala dalam pentadbiran alam ini, langit dan bumi. Semuanya telah diaturkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang Allah SWT tulis atas engkau, kata Allah alaih, atas maknanya mudarat. Itulah yang akan berlaku. Jadi contoh dekat sini banyak. Yang itu yang akan kita sebutkan sedikit daripadanya. Bagaimana kalau seorang itu banyak memelihara Allah SWT ketika senang, kemudian dalam waktu yang amat sempit, yang mana memang tak ada orang lain boleh bantu, tahu-tahu dia dapat datang ke bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Faltaqamahu al-hutu wa inna Yunus la min al-mursalin. Idh abaqa ila al-fulki mash'un. فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم. Terjemahkan dulu. Sesungguhnya Yunus itu termasuk salah seorang daripada mursalin yang diutuskan seorang rasul. إذ أبقى إلى الفلك مشحون, ketika dia larikan dirinya dan naik kapal yang penuh sesak, مشحون, Kenapa dia lari? Semua tahu kan kenapa dia lari. Dia sepatutnya dakwah kat tempat ni adalah tempat disebutkan apa ni nak ke apa nama tempatnya. Tetapi kaumnya tak mau, tak mau dengar dakwah. Jadi dia marah. Nah, tu dia. Dia pun apa? Dia pun campak ketuala, lepas tu dia pun lari. Jalan bawa diri naik kapal. Kapal pun sesak masyhur. Lepas tu apa berlaku? Kamu tahu, datanglah satu ribut yang besar. Dan dalam syariat mereka, kalau nak berhentikan ribut ini, kita kena buat perundian. Jadi kita akan apa ni, yang keluar undinya tu mesti nak dikeluarkan daripada daripada kapal masuk dalam laut. Kira-kira matilah tu. Jadi mereka pun mula undi. Fasahama, dia pun masuk undi. Fakana minal muthabin, tiap-tiap kali dia lihat undi je, nama Nabi Yunus AS keluar. Dia kata tak boleh, dia apa tak ada DIT kat sini. Yes, Nabi. Tapi kali kedua nama dia lagi keluar. Kali ketiga dia keluar, akhirnya dia pun volunteer lah. Memang aku nak kena keluar. Jadi pun dia lompat daripada kapal. Boleh tak kita buat di zaman kita sekarang? Tentu sekali tak boleh. Ini kira apa bunuh? Bunuh diri untuk selamatkan ramai orang. Kalau ikut kaedah boleh kan? Bunuh satu orang untuk selamatkan ramai orang boleh kan? Nah, tapi yang ini tak ada orang kata boleh. Kalau nak bunuh diri untuk selamatkan satu orang, boleh. Awak nak apa? Hati hati awak dah tak bagus, dah sakit. Saya hati bagus ambil. Awak nak buat pinggang? Saya kasih buat pinggang itu. Nak dua pun boleh. Boleh tak? Syariat kita tak boleh. Ini syariat dulu boleh. Pasal nama fakar yang dalam mulhabi, yang penting dia pun termasuk orang-orang yang dibuang. Fal taqamahul hud wa huwa mulim. Maka dia telah ditelan oleh seekor ikan yang besar. Maka dia dalam keadaan yang tercela. Jadi masuk balik dalam dalam perut tekan ni kita mati. Tapi kalau dalam keadaan biasa, orang yang dah kena telan dengan ikan paus besar dalam laut, dekat atas semua ada apa? Ada taufan, ribut dan sebagainya. Boleh selamat tak? Siapa yang boleh tolong? Jadi sebab tu Allah SWT kata falaula annahu kana minal musabbihin. Kalaulah bukan kerana dulunya dia selalu masuk orang-orang yang banyak bertasbih. Dia banyak beribadat pada Allah SWT. Tasbih ni bukan sekadar berzikir. Tasbih umum, solat pun ya, doa pun ya, yang penting ibadat. Dan juga masuk pada tasbih ni. Jadi kat dalam perut tu, dia stop zikir ke dia teruskan zikir? Teruslah, pasal dulu dia biasa zikir. Bila dia kena trap, dia pun zikir terus. Dia kata la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dia bertawassul dengan tauhid kepada Allah SWT. La ilaha illa anta, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Subhanak, maha suci engkau. Sesungguhnya aku adalah orang-orang yang zalim. Itu je dia tasbih. Kalau bukan pasal dia dulu selalu tasbih juga, kalau sekarang baru nak tasbih, tanta tak dapat. Sebab zahir ayat dia macam tu. Falau la annahu kana minal musabbihin. Kalau lah bukan kerana dia dulu termasuk orang yang bertasbih, la labita fi batnihi ila yaumil ba'thun. Tentu dia akan tinggal di dalam perut dia, ikan itu, sampai hari dibangkitkan. Sampai hari kiamat. Maknanya apa? Itulah example daripada hadis. Ihfazillah yahfaz. Ihfazillah tajidu tujah. Ta'arrafilallah ya'rifka fi syiddah. Amin. Peliharalah Allah, Allah pelihara. Peliharalah Allah, kakan dawati Allah di hadapan. Apa juga keperluan kau dalam kesusahan nanti, Allah akan bantu. Dalam riwayat lain, ta'arrafilallah fi roha. Ingatlah Allah SWT dalam keadaan tenang, dalam keadaan senang. Nescaya Allah akan ingat kau dalam keadaan susah. Jadi ketika ini memang tak ada orang tahu. Tak ada orang boleh bantu. Fi zulumat. Di dalam kegelapan-kegelapan, plural. Maknanya lebih daripada dua. Zulumat bahasa Arab. At least tiga tu lah, semua tahu plural bahasa Arab. Kalau dua, zulumat ni. Zulumat dalam perikan satu kegelapan. dalam laut satu kegelapan, atas pula lagi ada apa ni, ombak kegelapan lagi, tanta ada lagi atas lagi, ribut taufan dan sebagainya. Fi zulumat, siapa yang boleh dengar? Awak pekik. Tapi kalau sebagian orang sekarang dia pekik juga, ya Sidi, ya Abdul Qadir, ya Rasulullah selamatkan aku, dah kat dalam perut kat situ, na'udzubillah. Boleh ke dekat selain Allah SWT? Kita lihat Nabi Yunus minta pada Allah SWT, inni kuntu minal zalimin fastajabna lahu wa najainahu minal gham wa kadhalika nunjil mu'min. Maka kami pun menyambut seruan, sebab Allah SWT maha mendengar. Wa najainahu minal gham, dan kami selamatkan dia daripada kesusahannya itu. Dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Jadi ini tafsiran daripada hadis ini. Banyak lagi kisah, antaranya kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya. Kita tahu bahawa dia dihantar oleh Allah SWT pada kaum yang syirikkan Allah SWT, yang sembah patung lain, yang sembah bintang-bintang lain. Dan yang sembah patung dia berani betul, dia dakwah. Lalu dia kata, patung-patung ini kau sembah, padahal engkau yang pahat dia, engkau yang ciptakan dia. Ingat tak dia kata pada bapak dia, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yusiru wa la yughni 'anka syai'an. Wahai bapak, kenapa engkau sembah sesuatu yang tak boleh dengar, yang tak boleh melihat, dan tak dapat bantu kau sedikit pun? Batu mana boleh dengar, batu mana boleh lihat? Awak tiup asap berapa banyak, awak baca apa, awak puja dia macam mana pun, dia tak boleh mendengar, tak boleh melihat. Dia batu tak batu dia. Manusia kan dia lagi bagus juga, masih boleh dengar kalau dia hidup lah, masih boleh melihat. Yang boleh tolong juga, kalau dia doktor, boleh dia juga buat operation, boleh dia buat first aid, dia boleh juga apa-apa lagi lah. Batu sembah, semua sembah batu. Jadi dia pun fed up. Contoh dia kata apa, aku sakit, aku sakit. Faqala inni sakit. Tapi bukan sakit badan, sakit apa? Sakit hati. Kepala sakit. Apa sebab korang pergi sembah selain Allah SWT yang sepatutnya kamu sembah, kerana dia lah Rabbul Alamin yang telah menciptakan kamu, berikan kamu rezeki. Faraga ila alihatihim faqala ala ta'kulun. Maka dia pun keluar pergi ke Tuhan-Tuhan mereka. Maka dia kata, kenapa kau tak makan? Orang kasih kau makan banyak, kenapa tak makan? Biarkan diri kau sejuk ni basi. Sebab itu adalah hari apa? Hari perayaan. Hari perayaan mereka, perayaan syirik mereka. Kita ikut. Jadi kalau kita, apa pun festival, semua kita ikut. Harmoni ni pasal. Imlek Nabi Ibrahim, tak ada harmoni. Kenapa tak makan? Mana kau melihatkan mereka? Kenapa kamu tak jawab? Kita sengaja lah. Walaupun tak ada orang kat situ, depan patung, tapi dia nak apa? Nak hinakan patung. Nak apa kita katakan, nak naikkan apa tu kemuliaan keagungan Allah SWT. Jadi fa raha alaihim darban bil yamin, maka dia pun ambil dengan tangan kanannya, dia pukul apa patung-patung tersebut. Kecuali sebuah illa kadirau, kecuali yang besar katanya. Jadi mereka semua balik ke tempat semayang mereka. Mereka terperanjat, itulah terperanjat apa nama dia saya tak tahu lagi. Patung kita yang kita sembah, yang kita minta semua apa semuanya, tahu-tahu dah pecah dan berkecai. Marah bukan main. Ini betul-betul punya apa? Teroris. Ini 9/11 no. Jadi mereka tanya, siapa dia kerja? Sesungguhnya dia seorang yang zalim. Inna ula minna zalimin. Maka adalah ejen cakap, qalu sami'na fatan yadhkuruhum yaqalu lahu Ibrahim. Kami ada dengar satu budak, satu orang muda, dia ada sebut-sebutkan tuan-tuan kita ni dengan tak baik. Namanya Ibrahim, dia dipanggil Ibrahim. Baik, panggil dia lepas tu bidi ala a'yunina sila'alam yashhadu. Panggil dia supaya orang boleh tengok ni soal siasat dia, supaya mereka boleh menyaksikan ini perkara yang betul-betul biada pada mereka. Jadi panggil. Nabi Ibrahim pun dah tahu, memang mereka boleh panggil. Dia datang, dia ready semua nak. Itu memang dakwah kata orang berapa, belum ada awal dakwah. Pasal kali ini memang nak tunjukkan kesalahan, kebatilan agama Quran, ibadat Quran kepada patung-patung ni. Jadi bila datang, adakah engkau yang buat ni? Dia kata apa? Tak ada lah, Tuhan yang paling besar tu, patung yang paling besar. Engkau yang berikut, tanyalah dia orang. Jadi dia tak nak jawab. Dia kata, apa bukan tanya aku tu. Yang ada waktu tengah kena pukul tu kan, apa? Patung-patung tu, pergilah tanya patung-patung tu. Yang buat adalah yang paling besar daripada bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhu in kanu yamtiqun. Tanyalah yang besar tu jika apa ni kamu katakan bahawa mereka ni boleh bercakap. Jadi mereka dah terdiam. Maknalah tak ni patung. Padahal sebelum ini minta patung tu, minta itu, minta ini dan sebagainya, naik pangkat lah, apa ni, banyak anak lah, biar hujan lah dan sebagainya. Jadi bila kali ini mereka memang habis. Jadi mereka pun hampir-hampir tahu kesalahan dan kesesatan mereka, tahu kebenaran Nabi Ibrahim. Jadi mereka tuduhkan kepada mereka. Tapi tiba-tiba itu dia. Kalau orang dah disesatkan dalam SWT, siapa pun, apa pun tak boleh dapat berikan dia taufik dan hidayah. Tumma raja'u ila antusim faqalu innakum antumus zalimun. Mereka kembali kepada diri mereka, yakni diri yang mana? Yang jahat itu, yang sesat itu, dan yang mendegarkan yang batil, walaupun dah nampak bukti yang nyata. Maka kamu adalah orang yang zalim. Maka hendaklah kita apa ni? Kita hukum Ibrahim ini, sebab dia lah yang lakukannya. Qalu harriqu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Bakalah Ibrahim, dan tolonglah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu melakukannya. Jadi tujuannya nak apa? Defend lah. Apa dia panggil tu? Membela Tuhan-Tuhan mereka yang telah dipukul, dipecahkan oleh Nabi Ibrahim AS. Zaman kita cerita ni memang ada juga, masih ada lagi. Yang mereka anggap tu semua adalah holy war. Sebenarnya orang musyrik pun ada holy war juga, jihad ni. Jadi nak bakar Nabi Ibrahim AS. Semua ambil kayu apa semua dah siapkan besar-besarnya nak bakar dia. Sampaikan diriwayatkan bahawa ada orang nak mati, dia wasiatkan, aku mati nanti kayu kat rumah aku ni aku wasiatkan, nazar lah untuk apa? Untuk buat jadi kayu api, bakar si Ibrahim. Pasal ni apa? Ni bukan perkara biasa, bukan hukum-hukum biasa, mahkamah biasa. Ni hukum apa? Ini nak pertahankan agama lah. Sampai macam itu. Jadi seorang apa kayu dah berkumpul dan kumpulkan betulnya tinggi katanya. Yang Nabi Ibrahim AS memang tak ada harapan. Dia kata itu Jibril AS datang, dan kalau nak minta tolong, maka jawab Nabi Ibrahim AS, waktu dah sempit ni, lagi sekejap lagi masuk dalam api dah nyala. Dalam api dah begitu besar, katanya burung pun tak boleh terbang kat atas, terlampau panas. Tapi dia sampai sini, tapi kalau atas ada burung, burung tu pun hangus, terlampau besar kan. Jadi kata, amma ilaika fala, amma ilaihi fa bala. Adapun kepada engkau wajib, tak. Adapun kepada Allah, ya. Jadi apa je? Kata Nabi Ibrahim AS dalam riwayat tersebut, ilmu Allah SWT tentang diriku tak apa ni sudah cukup, tak payah sampai aku nak doa. Dan ini disuka adalah satu riwayat yang favorite juga bagi sebahagian orang-orang yang fikiran melampau dalam tasawuf. Dia kata tunjukkan kita tak payah doa. Cukuplah kita tahu Allah tahu keperluan kita, tak payah nak doa. Ini salah. Sebab keadaan Nabi Ibrahim AS bukan keadaan apa? Keadaan biasa. Bukan banyak time nak doa lah. Tak ada time ni, satu saat masuk api ni, mana ada time nak doa. Jadi cukuplah apa ilmu Allah SWT tahu tentang diri aku, Allah lah akan selamatkan. Macam tu. Sebab kita lihat Nabi-Nabi lain doa tiap-tiap hari, tiap-tiap malam. Nabi Zakaria doa sampai rambut dia putih, dia doa anak dapatkan anak ada dalam bawah surah Maryam. Nabi-Nabi lain selalu doa. Tapi sekarang masalah dia time tengah apa? Tengah sempit. Ada restrain, constraint lah, time constraint. Jadi tak sempat nak doa. Tapi Allah SWT tahu dia sedang doa. Jadi Allah SWT dengan kalimat dia je, Qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Maka kami katakan kepada api tu, wahai api, jadilah engkau sejuk. Yang besar-besar itu, yang sepatutnya panas dan apa, disuruh jadi sejuk. Tapi masalahnya kalau api macam itu yang dah berapa 200 degree katanya, dia jadi sejuk 0 degree, apa kan yang berlaku? Habis mati juga kan. Sebab tu Allah SWT kata wassalamah, sejuk dan selamat. Jadi duduk dalam macam apa kata orang sekarang, macam dalam ikut aircon je lah. Jadi walaupun panas, orang pun dah jauh-jauh dah tak nampak lagi apa kata macam dah terlalu panas. Jadi mereka tunggu ya api tu apa? Mati sendiri. Jadi dah habis, mereka datang untuk apa? Untuk cek macam mana mayat dia. Agak-agak memang tak ada tinggal apa pun sepatutnya. Lihat Nabi Ibrahim macam tinggal, masih ada relax, tak ada apa. Mereka datang lah, mereka tak boleh pegang dia. Ini baru betul ni apa? Untouchable. Ni kenapa? Sebab ketahuilah, kalau semua umat berkumpul untuk memudaratkan kau dengan sesuatu pun, mereka tak akan dapat memudaratkan kau kecuali yang Allah telah tulis. Ini contoh. Dan kita tahu Allah SWT sengaja biarkan mereka tu, mereka laksanakan plan mereka, plan A, B, C dan sebagainya, betul lah. Tangkap betul-betul, lepas tu pergi cari kayu dan sebagainya, tak turunkan hujan. Boleh kan katanya turun hujan ataupun ada angin tiup ke, ribut ke, kayu tu semua bertabur, tak jadi ke. Ataupun dia punya raja mati ke, betul lah, raja Namrud. Tapi Allah SWT katakan, dia nak buat apa lah. Keberadaan Nabi Ibrahim AS kat dalam, tak ada pula dia macam lawan kan, terus dia terbang ke apa semuanya. Sengaja biar sampai api tu habis padam, Nabi Ibrahim masih ada di dalam. Lepas tu dia keluar jalan kaki. Tahu kenapa? Nak tunjukkan tanda kebesaran Allah SWT, kekuasaan Allah SWT. Mukjizat bagi mereka kalau mereka nak beriman. Jadi banyak contoh-contoh macam ini yang Allah SWT rekam dalam Al-Quran. Wa aradu bihi kaidan faja'alnahum al-akhsarin, dalam satu ayat faja'alnahum al-asfalin. Mereka dah bersusah payah kaidan, maknanya tipu daya semua diorang dah kumpulkan, dah laksanakan step pertama, step kedua, tiga, keempat, api dan nyala apa semua dah betul. Tapi kami jadikan mereka orang yang paling rugi, asfalin, yang paling rendah. Jadi oleh kerana itu, jangan sembah selain Allah SWT, jangan minta pada selain Allah SWT. Walau macam mana hebat pun makhluk itu, macam mana dia mulia pun di sisi Allah SWT, sebab mereka semuanya tidak dapat berikan kamu manfaat ataupun mudarat kecuali Allah SWT. InsyaAllah kita akan sambung ke sisi Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. صلى الله وسلم على محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن شاء الله kita akan teruskan sedikit lagi huraian hadis yang mulia ini, hadis yang mentakrirkan atau menetapkan tentang kepentingan menjaga Allah Subhanahu wa taala dalam syariatnya dan juga beriman kepadanya dan sentiasa meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana terdapat kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, setelah sabda beliau ketahuilah bahawa sesungguhnya umat ini kalau mereka berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, maka mereka tidak akan memberikan sedikit pun manfaat kepadamu kecuali yang telah Allah tuliskan untukmu. Dan jika mereka berkumpul untuk memberikan sedikit kemudaratan kepadamu, maka mereka tidak akan sekali-sekali dapat memudaratkan kamu melainkan dengan yang telah Allah tuliskan atas kamu. Dan telah kita jelaskan beberapa buah contoh tentang hal ini, bahawa bagaimana semuanya yang berlaku, yang bermanfaat ataupun yang mudarat bagi seorang hamba itu, semuanya adalah yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, diketahui oleh Allah SWT, ditulisnya kemudian Allah SWT bila kehendakinya, dan Allah SWT menciptakannya maka pasti ia akan berlaku. Dan ini adalah masalah rukun-rukun takdir, rukun-rukun beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa juga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itulah yang akan berlaku. Cuma di sini ada satu masalah bahawa Allah Subhanahu wa taala walaupun telah menulis takdirmu sebelum kita diciptakan lagi, Allah SWT juga menyuruh hamba-hambanya agar berdoa kepada Allah SWT. Berdoa meminta kepada Allah agar menjauhkan keburukan daripadanya. Jadi kalau orang bertanya, jadi apa guna berdoa jika semuanya telah ditakdirkan oleh Allah? Jadi kata ulama, di dalam takdir Allah SWT yang telah ditulis, kemungkinan ada di sana takdir-takdir yang mana keburukan tertentu akan menimpa hamba ini. Tetapi bila hamba ini berdoa, maka keburukan itu akan ditolak daripada. Lagi sekali, jadi ada ada perkara-perkara yang telah ditulis oleh Allah SWT. Semua telah ditulis oleh Allah SWT, yang baik maupun yang buruk. Tetapi di sana terdapat qada dan qadar yang berbentuk mu'allaq, yakni tergantung bersyarat. Iaitu dia, misal katalah bulan-bulan ini akan menimpa begini, kalau dia berdoa, keburukan ini akan diangkat. Itu juga telah ditulis. Jadi maknanya kalau kita tak doa, keburukan itu akan menimpa kita. Kalau kita doa, keburukan itu tidak akan menimpa kita. Dan Allah SWT tahu bahawa kita akan berdoa ataupun kita tak akan berdoa. Jadi kalau kita memang akan diselamatkan daripada kemudaratan itu, kita pasti berdoa. Dan siapa yang berikan kita kekuasaan untuk berdoa? Siapa yang berikan taufik kepada kita untuk berdoa? Allah juga. Jadi macam mana pun Allah akan gerakkan kita untuk berdoa, kita berdoa, maka keburukan itu diangkat daripada kita. Jadi oleh kerana itu, jangan kita katakan tak perlu nak doa, semua telah ditakdirkan oleh Allah SWT. Jadi hendaklah kita berdoa sentiasa, lebih-lebih lagi dalam kesempitan. Dan Allah SWT akan telah berjanji untuk menolak bencana, mengangkat bencana ataupun kesusahan itu daripada kita. Tapi kadang-kadang ada takdir, yakni keburukan, yang Allah SWT tak ada letak syarat, tak ada mu'allaq. Maknanya sama dia doa ataupun dia tak doa, kemudaratan itu tetap akan menimpanya. Jadi apa guna pula doa? Jadi jawabnya macam ni, doa itu ibadat tu bukan? Ibadah disukai oleh Allah SWT, disukai. Akan dapat pahala atau tidak? Akan dapat pahala. Jadi pahala je bila dia dapat, dia takkan dapat ketiga itulah. Jadi dia akan dapat di akhirat kelak. Dia dapat kemudaratan, tapi dia dapat pahala di sisi Allah SWT. Dan mana lagi bagus? Kalau kita fikirkan, dielak daripada kemudaratan ketika itu juga, ataupun kemudaratan itu datang kat dunia, tetapi dia dapat pahala yang lebih kekal. Tentu sekali pahala yang lebih kekal. Jadi tak ada tak ada ruginya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu perkara yang kita ingatkan di sini. Kemudian Nabi SAW bersabda, rufi'atil aqlam, telah diangkat tena-tena, wajaffatis suhuf, dan telah keringlah lembaran-lembaran. Jadi aqlam plural untuk qalam. Kalam maknanya pena. Jadi ada banyak pena. Tadi kita katakan bahawa Allah SWT ciptakan pena, satu pena saja. Mana datang banyak-banyak pena? Itu soalan tadi. Kita ada satu pena saja yang tulis kat Lauh Mahfuz, dan dah tulis dah, dan telah kering dah. Mana datang pena-pena? Hadis ini ada banyak pena. Maka jawab kita, adakah tulisan ini sekali sahaja? Maknanya tulisan takdir yang berlaku kepada seseorang itu hanya ditulis satu kali saja. Ketika pena yang pertama tulis dekat Lauh Mahfuz, lepas tu tak ada tulisan lagi, Jawabnya tidak. Ada beberapa kali tulisan takdir. Yang pertama yang tadi lah. Ha, itu satu kena. Tapi nanti kan bila hamba itu di dalam perut ibu seperti sebagai janin dalam umurnya 40 hari, 120 hari, jadi 4 bulan akan datang malaikat yang tiupkan rohnya dan akan apa? Akan tuliskan lagi kan? Akan diperintahkan untuk menulis takdir rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa sa'idun aw wa syaqiyun aw sa'id. Dituliskan rezekinya macam mana nanti. Dan dituliskan umur dia berapa panjang, bila dia akan mati. Dan akan dituliskan amalannya, yang soleh, yang tak soleh. Dan akhir sekali sama ada dia akan celaka ataupun dia akan berbahagia. Maksudnya sama dia ahli neraka ataupun ahli syurga. Tulis lagi. Dan tulisan ini dah ditulis dah sebelum itu dekat Lauh Mahfuz. Dan setiap tahun Allah SWT tulis lagi, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadar. Pemadraka ma lailatul qadar. Apakah itu lailatul qadar? Lailatul qadar itu lebih daripada 1000 bulan. Yang ini beribadat di dalamnya itu bagus daripada 1000 bulan. Jadi kata ulama, qadar ini ada dua tafsiran. Ada yang tafsirkan qadar itu sebagai kemuliaan, kedudukan yang tinggi. Jadi di malam yang istimewa itu yang orang terjemah orang putih apa? The night of apa? The night of power. Itu satu tafsiran, night of power. Macam tak kena. Apa malam-malam yang mulia lah, malam yang hebat, istimewa. Tapi qadar juga ada satu makna lain, iaitu takdir. Yang malam yang ditakdirkan. Maksudnya pada malam itu ditakdirkan lagi, ditulis lagi sekali. Yang ditulis apa? Takdir yang akan berlaku sepanjang tahun ini. Mungkin kita katakan secara lebih lebih terperinci. Dan dituliskan sebelum itu di Lauh Mahfuz. Dan tiap tahun dituliskan lagi takdir yang satu orang tu macam lebih detail. Kalau nak kata macam itu. Dan ini dikuatkan oleh firman Allah SWT dalam surah Dukhan. Hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Jadi sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran pada malam yang mubarakah, yang diberkahi. Itu malam itu qadar. Kita kena kaitkan ini dengan ayat tadi. Jadi malam itu qadar tu diturunkan Al-Quran dalam surah Dukhan, ini pun juga sepatutnya turun dalam Lailatul Qadar, dalam malam Ramadan. Sebab itu salah orang yang tafsirkan ayat dalam surah Dukhan itu sebagai malam nisfu Syaban. Tak sama je, ini dalam Lailatul Qadar. Semua sepakat bahawa inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, iaitu Lailatul Qadar itu bila? Ramadan. Witir daripada 10 malam terakhir lagi, secara spesifik. Kemudian ayat yang ini kata susu kami turunkan dia, yakni Al-Quran, pada malam yang diperkahi. Takkan di Syaban, mesti sama malam kan? Lailatul Qadar. Baik. Inna kunna munzirin, kami sesungguhnya kami memberi peringatan. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di dalam malam itu diputuskan, yufraqu. Dibezakan, diputuskan cara detail, rinci. Kullu amrin hakim, semua urusan yang bijaksana, sebab datang daripada yang maha bijaksana. Semua yang ditetapkan, yang baik untuk kita ataupun yang tak baik sekalipun untuk kita, semuanya bijaksana. Amran min indina inna kunna mursilin. Urusan daripada kami, min indina, semua ditetapkan daripada Allah SWT. Tak ada orang masuk campur kat situ. Tak ada orang boleh kata tukarlah, takdirlah apa semuanya, tak boleh. Allah dah tetapkan dulu di Lauh Mahfuz. Ini tinggal apa? Kata orang dah punya detail. Inna kunna mursilin. Sungguh kami benar-benar menurunkannya, yakni Al-Quran tersebut. Al-Quran turun pada malam yang amat mulia. Jadi kata ulama, ini satu lagi tulisan. Dah berapa tulisan dah? Pertama tulis di Lauh Mahfuz satu kali. Dan kalau untuk individu tu, ketika dia berumur 4 bulan, dia tengok dengan rohnya. Dan secara umumnya ada ditulis lagi. Satu tahun, setiap tahun ditulis. Dah tiga kali. Kalau ada hadis lagi, kita kata lagi. Jadi berapa pen sekarang? Banyak pen lah. Sebab tu dekat sini, Rufi'atil Aqlam. Dah ditulis, diangkat pena-pena. Ini satu. Dan kita tahu malaikat pun semua tulis catit. Tapi tu catit, catitan amalan. Jadi sebab tu kata ulama, ada tulisan di Lauh Mahfuz dan ada tulisan yang malaikat tulis. Ya, malaikat tulis ni amalan-amalan. Yang malaikat tulis ni boleh padam. Yang ada kat dalam Lauh Mahfuz tak boleh padam. Tak boleh kita buat sesuatu dicatit, catit, catit kan. Yang dosa pun dicatit. Lepas tu kalau kita sembah, dia boleh padam tak? Kan lepas kita apa? Siapa buat kebaikan, tamhuha, maka akan menghapuskan dosa tersebut. Yuthbitullahu ma yasha'u wa yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Wa indahu ummul kitab. Dalam surah Ar-Ra'd kita periksa, Allah ada berfirman, Allah SWT memadam apa yang dia kehendaki. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit, yakni dan dia juga menetapkan tak padam apa yang Allah kehendaki. Yang Allah nak padam, Allah padam. Yang Allah tak nak padam, dia tak padam. Wa indahu ummul kitab, dan di sisi Allah SWT ada kitab induk. Jadi seolah-olah menunjukkan apa? Yang kitab induk tu tak akan dipadam langsung, tapi ada kitab lain yang boleh dipadam ataupun dikekalkan begitu. Maka ulama kata yang maksud dekat sini adalah kitab-kitab yang ditulis oleh para malaikat. Para malaikat. Ada yang di dalam Lauh Mahfuz tak boleh tak dipadam. Boleh? Ya, jadi mungkin ni satu tafsiran tentang makna kenapa al-aqlam plural dekat situ diangkatnya pena-pena. Wajah fatih suhuf, dan telah keringlah lembaran-lembaran. Sebab pena itu dia menulis dengan dakwah. Nah, tunjukkan pena itu, pena pena yang kita tahu lah. Dia berdakwah. Dan dakwah basah. Jadi bila pena dah diangkat, kadang-kadang dia masih basah. Ambil air sikit, kita lap, boleh hilang. Ni kita kata orang tu, apa, ping, pakai ting apa? Inject. Bukan pakai laser. Tapi kalau lama dah angkat pena tersebut, apa akan jadi? Dakwat tersebut, dia akan kering. Jadi maknanya lembaran tu kering, maknanya tulisan itu akan kering. Bila dah kering, boleh padam lagi tak? Dah tak boleh dipadam lagi. Jadi apa yang dia ditulis, yang akan berikan kamu manfaat, dengan sebab-sebab tertentu, itulah yang kamu lakukan. Begitu juga perkara-perkara yang buruk yang telah ditulis kepada Allah SWT, semua telah ditulis dan diangkat pula pena tu sampai dah kering lah, dah tak boleh, tak boleh diubah-ubah lagi. Sebenarnya yang akhir itu memberikan kita bukan sekadar penjelasan secara teori. Dia ada penjelasan dari sudut apa? Imagery kita kata. Boleh nampak, seolah kita nampak ada pena tulis dalam lembaran, kita semua tahu kita semua tulis. Lepas tu apa jadi bila kita dah angkat pena tersebut, dia akan kering. Nak berikan takkid, nak berikan emphasis bahawa semua yang akan menimpa kita itu ataupun yang telah menimpa kita itu memang telah ditakdirkan, dituliskan oleh Allah Subhanahuwataala dan tak boleh diubah-ubah lagi. Oleh kerana itu, kalau kita ditimpa sesuatu musibah, ditimpa sesuatu bahaya, maka kita tak seharusnya meminta kepada selain Allah SWT dan kita goyang, kita panik dan sebagainya. Tidak. Jangan minta pula kepada jin, kepada malaikat, kepada invisible man, Nabi Khidir dan sebagainya. Jangan minta pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan minta. Bila hebat macam mana dia pun. Jangan minta pada tukang sihir, jangan minta pada bomoh, jangan minta pada dukun. Tapi minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu doa Nabi Ibrahim alaihi salam apabila dia masuk dalam api tadi, saya lupa, Nabi Ibrahim kata hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku dan dia lah sebaik-baik al-wakil. Wakil maknanya apa? Ejen lah kalau kita nak terjemah kan. Ejen maksud kat ejen kat sini dia uruskan segala-galanya kan. Itu ejen bagusnya. yang ejen tak bagus, dia dah janji hotel gini makan gini, lain pula jadi dia. Tapi Allah SWT ni'mal wakil, sebaik-baik wakil, membantu pelindung dan menguruskan, settlekan semuanya. Jadi kalau dalam ke dalam darurat seperti ini, dalam bahaya-bahaya seperti ini, Allah SWT pasti akan menyelamatkan. Dan itulah yang berlaku. Wajah Fatihsu. Dan dalam riwayat yang selain Tirmizi, kena surat 12, bahagian yang terakhir tu, wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liusibak. Ketahuilah, kita jelaskan hal ini, bahawa apa yang tidak terkena padamu, yang tidak seharusnya mengena padamu, maknanya yang tidak dituliskan Allah SWT di lauh mahfuz ataupun di mana-mana, maka lam yakun liusibak, takkan kena padamu. Walaupun nampak macam dah patutnya kena dah, dah patutnya habis lah, binasa lah. Baik, tapi oleh kerana Allah SWT tak tulis, dia tak akan berlaku. Dia tak berlaku dengan kisah yang tadi kita sebutkan tadi, kisah Nabi Ibrahim AS, begitulah kisah Nabi Musa AS. Fir'aun punya jahat dan punya apa dia panggil tu, punya liciknya dia, takut sangat bak mati, dia dah dapat mimpi akan dilahirkan daripada Bani Israel seorang anak lelaki yang akan apa, yang akan bunuh dia kan, ataupun menyebabkan kecelakaannya. Jadi dia buat apa, dia pakai kaedah preemptif. Sebelum dia jadi, stop dulu. Jadi dia perintahkan untuk dibunuh anak-anak yang dilahirkan oleh apa, oleh Bani Israel, orang-orang Yahudi. Adapun wanitanya, anak perempuan dia kan? Jadi anak perempuan, kalau dah tak ada lelaki, apa berlaku? Jadi hamba lah, dia lomba ni. Jadi makin lemah lah Bani Israel. Dan tahun itu, tahun dikeluarkan announcement itu ataupun dikri tersebut, ibu Nabi Musa AS melahirkan anak, melahirkan Nabi Musa. Cuba bayangkan, dalam, tak ada time lain nak dilahirkan. Time yang apa? Tahun yang disuruh bunuhnya anak-anak lelaki, tangkap baru lah itu bunuh. Baik, agak-agak apa yang nak dibuat kalau kita dalam keadaan yang itu? Kita akan sunyi-sunyi sehubung dengan budak tu apa semuanya, disguise dia macam orang tua ke apa je lah, bawa pergi hutan, bawa pergi jauh-jauh ke mana-mana, kasih serigala jaga menjadi movement tu dan sebagainya. Apa yang kita akan buat, bawa jauh-jauh kan? Dan ibu Musa AS dah tak tahu nak buat apa, hati dia dah goncang. Jadi Allah wahyukan kepadanya, tapi bukan wahyu seperti wahyunya Allah SWT melalui malaikat kepada seorang Nabi, tapi ini wahyu ilham. Tafsir yang betul kat sini. Jadi diwahyukan kepada wa'uhayna ila ummi Musa an ardi'i, kami pun wahyukan kepada ibu Musa, susukan dia macam biasa. Fa'idha khifti alaihi fa'alqihi fil yamni wa la takhafi wa la tahzani. Bila kau takut tentangnya, maka campakkanlah dia ke dalam sungai Yam. Yam tu maknanya air banyak. Sungai ni tu macam laut. Dan wala takhafi wala tahzani, jangan takut, jangan sedih. Takut apa? Mati lah kat sungai kan, gampang apa sana, semua orang pula masuk kat kerung, tak tahu pandai pun habis dia jatuh, tenggelam dan sebagainya, ataupun ditangkap oleh orang. Wala tahzani, jangan sedih, sebab sedih baru dapat anak dah disuruh pisahkan. Itu wahyu Allah SWT kepada ibu Musa. Janjinya adalah inna raduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Sesungguhnya kami akan kembalikan anak itu kepadamu, dan kami akan jadikan pula dia sebagai salah seorang daripada utusan kami, mursalin. Janji Allah SWT. Kalau tak beriman, tak nak buat tu. Jadi dia pun buat. Jadi dalam waktu yang lama, dia suruh apa? Kakaknya Nabi Musa AS tengok daripada tebing. Dan mereka tahu bahawa, takkan tak tahu, kalau campak kat sini, istana Fir'aun ada kat situ. Itulah tempat mandi-manda apa? Pemaisuri Fir'aun dan dayang-dayang dirajanya. Mestilah ada kat situ. macam mana nak campak? Campak juga. Orang patut campak luar-luar jauh-jauh, pergi campak pergi mana? Pergi ke istana. Tapi kalau Allah SWT tak mau apa-apa dengan anak tersebut, boleh tak apa-apa kan? Tak. Sampai istana, sampai kepada Umar Syuri. Ini kalau Fir'aun yang tengah mandi ngamuk dia. Betul tak? Dia dah tenggelam kat situ. Tapi yang tangkap ataupun yang jumpa orang-orang pemaisuri. Jadi dia pun tengok aja Nabi Musa AS terus dia cari nampak bibi. Sayang. Kebetulan tak ada anak agaknya. Lepas tu dia minta supaya dia jadikan anak ini sebagai anak angkat. Kita tak tahu bahawa inilah bakal apa ni, jadi Nabi Musa AS dan buat Fir'aun akan ditenggelam. Jadi cuba bayangkan Allah SWT berkuasa. Allah SWT masukkan Nabi Musa, selamatkan dia kat dalam tempat mulut musuh ni. Masuk kat dalam rumah Fir'aun, sama-sama membesar dengan Fir'aun, main-main dengan Fir'aun, tarik janggut Fir'aun dan macam-macam lagi. Baik, apabila dia dah besar, kita tahu cerita dia panjang kan. Yang penting lepas itu Allah SWT berikan dia wahyu. Allah SWT suruh dia pergi pada Fir'aun dan suruh ajar dia tauhidkan Allah SWT, tinggalkan Tuhan-Tuhan, bahkan tinggalkan dirinya sebagai Tuhan. Sebab dia dah anggap dia sebagai Tuhannya. Inni ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kau yang maha tinggi. Dan lepaskan Bani Israel kepada aku. Ada dua permintaan di sini. Pertama, suruh tauhidkan Allah SWT, tinggalkan syirik. Yang kedua apa? Lepaskan Bani Israel. Itulah diorang punya foreign workers. Oh. Betul tak? Diorang punya labor, manpower besar. Tukang buat tu, tukang buat ini. Tak tahu zaman tu diorang nak buat piramid ke tidak. Wallah alam, tu zaman bila. Jadi ekonomi akan jatuh lah. Akan jatuh. Ini permintaan yang kira gila punya. Banyak diorang berani pergi jumpa Fir'aun. Suruh Fir'aun tukar agama. Tukar nama boleh tak? Tukar agama. Baik. Tapi tak ada apa-apa. Tak hati apa-apa kan Nabi Musa AS. Cuba bayangkan. Sebab Allah SWT tak tulis segala-galanya tu berlaku. Bahkan Fir'aun boleh terfikir lain pula. Baik, apa bukti? Boleh nak apa? Nak layankan pula Nabi Musa AS. Atau orang biasa terus tak kasi masuk ke istana atau sebagainya. Mungkin kerana Nabi Musa memang ada, memang adalah seorang daripada anak istana, anak angkat dia sendiri. Mungkin kalau dia tak ada kat dalam istana, dia tak dapat peluang nak cakap pada Fir'aun. Baik, itu orang putih. Okey, dia pun orang putih ni keluarkan tangan daripada ketiak ni, keluar warna putih. Ha? Kemudian apa tu, dia campakkan tongkat ni, boleh jadi ular. Baik, Fir'aun pula kasih saranan. Fir'aun ada idea. Baik, ini sihir. Kita pun ada tukang sihir. Baik, kita letakkan satu hari kita duel. Kau dengan sihir kau, aku dengan tukang sihir aku. Tengok siapa menang. Baik, boleh. Hendaklah hari tersebut hari raya kamu, dan letak tepat waktu duha. Yauma yuhsyarun nasu duha, hari yang kita kumpulkan orang, ada festival keagamaan ke apa, orang semua akan cuti, orang semua akan datang. Baik, hari itu kita buat pertarungan sihir ini. Yang kita tahu bagaimana Nabi Musa AS dimenangkan oleh Allah SWT. Masih tak ada apa-apa lagi. Masih tak ada apa-apa lagi. Tak ada apa-apa kan lagi. Jadi malam tu, ini pendekkan cerita ya, Allah SWT wahyukan kepada Nabi Musa AS agar apa? Agar kumpulkan Bani Israel dan keluar daripada negeri Mesir. Keluar daripada negeri Mesir. Tengah jalan, Fir'aun dapat tahu. Jadi Fir'aun pun kumpulkan semua dengan askar-askar, kuda, chariot dan sebagainya. Katanya dia lah orang pertama pakai apa ni, kuda yang berroda tu. Jadi diorang kejar the whole Bani Israel, bukan orang lelaki je. Yang perempuannya, kata dengan kami, main cerita-cerita tu semua lah. Ramai-ramai keluar. Dan Nabi Musa AS bawa mereka keluar daripada Mesir dan tuju kepada sungai ni. Dan daripada sungai itu memang tak ada jalan lagi. Selain daripada sungai itu tak ada jalan lagi. Di situlah falamma tara'atil jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Apabila dah bertemu dua kumpulan besar ini, satu di belakang kan, satu di hadapan, dan depan dia sungai. Mereka kata, sesungguhnya kami pasti akan ditangkap dan kami akan dibinasakan dengan tentera Fir'aun. Secara instantanis, secara spontan, Nabi Musa berkata, qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Bahkan ataupun tidak, tidak sekali tidak, sesungguhnya bersamaku adalah Tuhanku, dia akan berikan aku petunjuk. Dan ini adalah yakinnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa tidak ada apa yang boleh kena pada dia kalau dia tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika Allah Subhanahu Wa Taala mewahyukannya agar terpukul tungkatnya ke lautan itu, yang di sungai itu, tiba-tiba fanfalaqa, infalaq, terus terbelah. Bahkan katawdil azim, jadi tiba-tiba jadi dua gunung yang besar berjalan dekat tanah yang kering, tanah yang kering. Jadi roda semua boleh jalan, bukan lumpur, bukan lecak, bukan apa, semuanya kering. Dah lepas daripada tengah sungai, Fir'aun pun dah sampai masuk. Dan apa yang berlaku kita tahu, nong tengok belakang, Fir'aun dah kat dalam sungai juga. Tiba-tiba mereka dah lepas daripada sungai, laut itu pun tutup balik. Dan mereka nampak musuh mereka yang bertahun-tahun namanya dengan segala tenteranya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat tak mereka? Selamat. Jadi ini makna kat sini, wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun yusiba, apa yang tidak akan mengena engkau tidak akan mengena. Wa ma asabaka lam yakun liyukhthi'ak, apa yang akan mengena engkau tidak boleh engkau elak lagi. Sama macam kisah anak muda yang diajar oleh tukang sihir, kita dah baca dulu kisah Sahabul Ukhdud, kan ada? Orang nak buat apa dengan dia semua tak boleh. Campak dia daripada gunung yang tinggi tak mati, campak dia dekat dalam lautan yang dalam pun tak mati. Yang boleh mati apa dah? Ha, satu kan? Bila panah yang tu depan orang ramai juga, baca Bismillahirrahmanirrahim, demi Tuhan pula, ataupun dengan nama Tuhan, budak ini baru dia mati. Jadi ini makna sesuatu yang akan mengenal engkau tidak akan boleh terlepas daripadamu. Dan wa'alam, ketahuilah yang ketiga kali, anna nasra ma'as sabr, sesungguhnya pertolongan itu bersama dengan kesabaran. Jadi jangan kita goyang pundak gelana bila di dalam kesulitan. Minta terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sertakannya dengan kesabaran. Jadi bab sabar kita dah baca dah di hadisnya. Jadi dengan kesabaran itu akan datang pertolongan. Wa annal faraja ma'al kar, dan sesungguhnya jalan keluar itu bersama kesulitan. Dan kar itu adalah syiddatu apa dipanggil tu, masyaqah, kesusahan yang sangat-sangat. Jadi kalau susah sikit, biasanya belum datang lagi apa tu, jalan keluar. Bila dia dah teruk betul-betul, baru datang jalan keluar. Jadi makin susah patutnya, makin sakit ke, makin apa ke, waktu itulah hati kita makin yakin bahawa jalan keluar bantuan daripada Allah SWT makin dekat nak sampai, hampir dekat depan mata saja. Kalau kita dah sampai macam itu, pasti Allah SWT akan membantu kita. Wa anna ma'al usri yusra, dan sesungguhnya dalam kesulitan itu terdapat kemudahan. Baik, jadi kemudahan, kemenangan dan sebagainya tak dapat ataupun tidak didapati dengan malas-malas ataupun dengan tanpa ujian dan sebagainya. Dan dengan ujian itu, kalau kita bersabar dan kita teruskan gantungkan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan membantu. Itulah insyaAllah kita sempat dengan hadis yang mulia ini. Ada apa-apa soalan? Dan kita tahu hadis ini berkaitan dengan bab apa? Mawas diri, babul muraqabah. Yang ini jaga diri sendiri. anggap diri kita diperhatikan oleh Allah SWT. Kalau kita memang tak dapat lihat Allah SWT dalam tak diri kita, lesan kan? Kita tahu kaitannya dengan bab itu jelas. Kita perhatikan perbuatan kita, kita senang, kita pelihara Allah SWT dalam keadaan kita yakin bahawa Allah SWT melihat kita dan Allah SWT pasti akan membantu kita tu. Kelebihan kita muraqabah. Kira mungkin kita jadikan hadis ini sebagai apa? Fadilat al-muhasabah ataupun al-muraqabah. Inilah kebaikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.